membasahi relung jiwa. Seakan semua sana jadi hidupku. Mungkin aku memang terlalu membeli pada siapa pintu hati ini ku buka. Tapi kamu wanita yang tak pernah kuduga mengetuk dinding hati yang lama tak terjamah. Mengetuk dinding hati yang lama tak terjamah.